pada saat dalam hidupku berat beban jiwaku. Satu nama tenang jiwaku, Dia penebus yang setia. Pada Yesus ku angkat hatiku, Kaulah penebus hidupku. Kekuatannya menopang hidupku dalam nama Yesus. Pada Yesus ku angkat tanganku, Kaulah perisai hidupku. Kekuatannya menopang hidupku dalam nama Yesus. Ku dipulihkan pada saat dalam hidupku berat beban jiwaku. Satu nama tenang jiwaku, Dia penebus yang setia. Pada Yesus ku angkat hatiku, Kaulah penebus hidupku. Kekuatannya menopang hidupku dalam nama Yesus. Pada Yesus ku angkat tanganku, Kaulah perisai hidupku. Kekuatannya menopang hidupku dalam nama Yesus. Ku dipulihkan pada Yesus, ku angkat hati.